لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-Barakah dan para pendengar Radio Roja serta pemirsa Roja TV di manapun Anda berada. Kembali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita membuka materi ini, saat kita membuka majelis yang mulia ini, atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang senantiasa menghiasi kehidupan kita, mewarnai derap langkah kita. Dan nikmat yang terindah adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba, baik ketika ia meniti kehidupannya di dunia maupun pada saat ia bertemu dengan Rabbnya Jalla wa'ala pada saat di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah kita dapat dipertemukan kembali dalam sebuah momentum yang sangat baik, dalam rangka beribadah, dalam rangka menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oleh karena itu kita berharap agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan pada sore hari ini dan dapat mengangkat derajat kita sehingga kita berpeluang menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang terbaik. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali bersama dengan buku kecil, buku tipis namun syarat akan makna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan kita sedang membicarakan sifat-sifat seorang istri yang saleh, seorang istri yang baik, seorang istri yang dapat menyinari keluarganya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang pertama yang disampaikan oleh Syekh dalam buku ini, beliau membawakan surat An-Nisa ayat 34 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Maka wanita-wanita yang saleh, istri-istri yang saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak berada di sampingnya, ketika suaminya tidak berada bersamanya. Bima hafizallah, ia mampu melakukan hal itu karena ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Penulis Syekh Hafizahullah mengatakan, fadallana hadzan nassul karimul mubarak ala anna az-zawjata salihata hiya man jama'at baina sifatain. Dalil di atas, ayat di atas, hadirin sekalian, telah menjelaskan kepada kita bahwa seorang istri yang saleh, istri yang saleha, adalah seorang wanita yang mampu menggabungkan antara dua sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama, kata beliau, tata'allaqu bi silatiha bi rabbiha, menyangkut hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menyangkut hubungan dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang kedua, tata'allaqu bi silatiha bi ba'liha, yaitu sifat yang berhubungan dengan suaminya, suaminya yang menjadi pasangan hidupnya sekaligus pemimpinnya. Lalu Syekh mengatakan, amma silatuha bi rabbiha, adapun hubungannya dengan Rabbnya, maka hal ini dijelaskan dengan kata qanitatun. Jadi Allah mengatakan, fassalihatu qanitatun, istri-istri yang saleh adalah yang qanitat. Apa arti qanitat? Syekh menyimpulkan tafsir dari para ulama tafsir kita. Beliau mengatakan, wal qunutu huwal mudawama ala ta'atillah. Qanitat artinya adalah, jadi qanitat asal katanya adalah kunut. Jadi akar kata dari qanitat, kata beliau, kunut. Dan arti kunut adalah continue dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, senantiasa beribadah atau melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhafadha ala ibadatillah, dan menjaga ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iltizamu bi ta'atillah, dan berpegang teguh dengan atau continue dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inayatu bi fara'idil Islam wa wajibatid din, dan memperhatikan kewajiban-kewajiban agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adamu ihmaliha wa idha'atiha, dan tidak melalaikan dan melupakannya. Fakulu dhalika dakhilun tahta qawlihi subhanahu wa ta'ala qanitat. Makna di atas, yaitu senantiasa atau continue dalam mengerjakan ketaatan dalam rangka beribadah, dan tidak lalai terhadap perintah-perintah agama. Seluruh hal tersebut adalah makna dari kata qanitat. Dari sini, sekali lagi, sifat yang pertama adalah antara diri ibu-ibu sekalian dengan pencipta kita. Jadi kita harus menjaga hubungan dengan Allah sebagai pencipta kita sebelum kita menjaga hubungan kita dengan suami kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Maka sebelum pihak-pihak lain, hubungan yang harus kita jaga agar tetap harmonis, agar tetap dekat, adalah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata penulis, al-janibil akhar, di sisi yang lain, yaitu dalam firman Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sifat yang kedua dari istri yang saleha yang disebutkan dalam surat An-Nisa 34 adalah menjaga hak suaminya. Menjaga hak suaminya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga hak suaminya yang berkaitan dengan kehormatannya, dirinya, harta suaminya ketika suaminya sedang tidak ada, lil ghaib, ketika suaminya sedang tidak bersamanya, tidak mendampinginya. Bima hafizallah, karena petunjuk dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala atas diri wanita tersebut. Dari sini, kata beliau, hafizatun li haqqi zawjiha wa ba'liha fil ghaib. Maksudnya apa? Kata penulis hafizallah, kata Syekh Abdul Razak, Maksudnya adalah wanita istri yang salihah adalah istri yang menjaga hak suaminya ketika ia tidak ada. Wa kadzalika fi syahadah, begitu juga ketika ia atau suaminya ada di sampingnya. Dan ini juga tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Athiyah. Artinya apa? Ketika kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga hak suami kita ketika beliau tidak ada, ketika beliau mencari nafkah untuk kita, bekerja, keluar rumah dari pagi hari sampai malam hari, bahkan sering kali lembur sampai tengah malam, atau ketika beliau dinas meninggalkan kita dan anak-anak di kota kita, atau ketika beliau dinas ke luar negeri, dan kita diwajibkan oleh Allah SWT untuk menjaga haknya, hak beliau, hak suami kita, hak pemimpin kita itu, hak laki-laki yang kita cintai karena Allah tersebut, apalagi ketika beliau hadir di tengah-tengah kita, apalagi ketika beliau ada di samping kita, bersama dengan kita, maka kita harus menjaga haknya. Jadi ketika beliau tidak ada saja kita jaga haknya, apalagi ketika beliau ada. Maka ini adalah hal yang harus benar-benar ibu-ibu sekalian pahami. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, seorang wanita, banyak di antara mereka yang tampil manis, tampil cantik di hadapan suaminya. Artinya dia tampil sebagai sosok wanita yang baik di hadapan suaminya, namun ketika suaminya pergi, ketika suaminya bekerja, ketika suaminya dinas, maka ia bermain belakang. Ia menghubungi wanita laki-laki lain. Ia mempersilahkan laki-laki lain masuk ke rumahnya. Ia menghabiskan harta suaminya. Ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan mumpung tidak ada suami. Mumpung suami saya sedang pergi. Mumpung baliknya atau pulangnya seminggu lagi. Jadi banyak laki wanita atau istri seperti itu. Allah ingatkan dalam ayat ini, hafizatun lil ghaib. Istri yang saleha, ia tidak memperdulikan keadaan. Ketika dia menjaga hak suaminya, ia tidak membeda-bedakan apakah suaminya ada di sampingnya atau ketika suaminya tidak ada di sampingnya. Ini adalah profil dari istri yang salihah. Oleh karena itu Syekh mengatakan, well, begitu juga ketika suaminya ada, dia jaga harta suaminya, ia jaga ranjang dia dengan suaminya tersebut, dan ia jaga setiap hak-hak suaminya, dan ia jaga kewajiban-kewajiban suaminya. Inilah makna kata beliau, hafizatun lil ghaib, menjaga hak suami ketika suami tidak ada. Jadi tidak ada pemahaman terbalik dalam ayat ini. Jadi jangan berpikir, oh kami para istri diperintahkan untuk menjaga hak suami ketika tidak ada saja, berarti kalau ada gak usah dong. Bukan itu maksudnya. Namun maksudnya adalah, kalau seorang istri diwajibkan untuk menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada, apalagi ketika ada di sisi kita. Dan beberapa dalilnya sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu penulis mengatakan, Syekh mengatakan sebuah hal yang sangat penting. Beliau mengatakan, inna hadzal ladzi waqa'a minha min hifdzi, dan apa yang dia berhasil capai, ia berhasil lakukan dari menjaga hak suaminya tersebut, tidak lain tidak bukan bitaufikillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak lain tidak bukan, itu karena taufik dan hidayah dari Allah. Wa taisirihi wa aunihi wa tasdidihi. Itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada dia. Pertolongan Allah. Dan karena Allah luruskan dia, sehingga dia tetap bisa menunaikan hak-hak suaminya. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, Istri yang salihah adalah istri yang menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Bima hafidhallah. Ya, berhasil lakukan itu karena Allah jaga wanita itu. Allah berikan taufik. Makanya ayatnya tidak berhenti sampai hafidhatunil ghaib. Ayatnya tidak berhenti sampai di sini. Namun Allah melanjutkan bima hafidhallah. Mampu melakukannya bukan karena kehebatannya, bukan karena kecerdasan dirinya sebagai seorang istri, bukan karena keistimewaan semata-mata dirinya, namun karena pertolongan Allah, karena hidayah dari Allah dan taufik yang Allah berikan kepada dirinya. Penulis mengatakan bahwa perkara ini itu bukanlah murni dari kemampuannya, kehebatannya, kecerdasannya, dan keapikannya dalam mengatur dan memanage rumah tangganya. Namun ini adalah taufik dan hidayah dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Lalu penulis melanjutkan, yadkhulu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala qanitatun hifdzul mar'ati li fara'idil Islam wa wajibati din. Lalu penulis mengajak kita untuk sedikit kembali ke sifat pertama istri yang saleh dalam ayat ini. Apa sifat yang pertama, hadirin sekalian? Qanitat. Ini sifat yang pertama. Sebelum Allah menyebutkan hafidhatun lil ghaib, sifat yang pertama Allah katakan qanitat. Penulis ingin mengajak kita kembali ke kata yang mulia ini, firman Allah ini. Penulis mengatakan, dan makna yang termasuk juga ke dalam kata qanitat adalah penjagaan, atau ketika seorang wanita, ketika seorang istri menjaga kewajiban-kewajiban agama Islam dan syariat-syariatnya. Jadi sekali lagi, suami ingin mengajak kita sedikit mundur ke belakang dan merenungi makna qanitat. Kata beliau, yang termasuk dalam makna qanitat adalah ketika seorang istri, seorang wanita itu benar-benar menjaga perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban agama. Kewajiban-kewajiban agama. Sehingga tidak ada penyempitan makna, sehingga tidak ada kesalahpahaman, sehingga tidak ada seorang wanita yang menganggap bahwa cukup baik dengan suami saja, cukup menyiapkan sarapan, makan siang dan makan malam untuk suami, cukup dengan mencucikan baju suami, cukup dengan tidak menolak ajakan suami, cukup dengan memijiti suami dan membuat tubuhnya bugar misalnya. Tidak cukup hanya sampai dari situ saja. Karena salah satu sifat istri yang salehah, dia menjaga kewajiban-kewajiban agama. Dan penulis membawakan dalil yang lain. Penulis mengatakan, waqad jaa fi hadzal ma'na ahaditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang makna ini, kata beliau. Di antara hadis-hadis tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Jika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita mengerjakan salat 5 waktu. Mengerjakan apa? Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Ia berpuasa pada harinya, atau pada bulannya, mohon maaf. Artinya berpuasa di bulan Ramadan. Wahassanat farjaha, dan ia menjaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, dan ia taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka ia akan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia inginkan. Ini adalah hadis yang luar biasa. Lalu penulis mengatakan warahul imamu Ahmad fi musnadih, dan hadis ini pun juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Min hadithi Abdullah bin Auf, dari hadis Abdullah Abdurrahman bin Auf, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita mengerjakan salat lima waktu, "wa shamat syahraha," dan ia berpuasa di bulan suci Ramadan, "wa hafizat farjaha," dan ia menjaga kemaluannya, "wa ata'at zaujaha," dan ia taat kepada suaminya, "qila laha," maka dikatakan kepada dirinya, "udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti," maka dikatakan kepada dirinya, "masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau inginkan." Apa kata penulis? Apa kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika menjelaskan dan membawakan dua hadis di atas? Beliau mengatakan, "Fahani anil mar'atil muslimah bihadzal mau'udil karim wa fadlil amim wal khairil ladzi wa'adaha Allah subhanahu wa ta'ala bih." Maka selamat bagi wanita muslimah. Selamat. Jadi beliau mengucapkan selamat kepada ibu-ibu sekalian. Beliau mengucapkan selamat kepada para istri, selamat bagi para wanita yang muslimah atas janji yang begitu mulia ini, keutamaan yang begitu dalam ini, kebaikan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'malun arba'atun ta'udduha, a'malun arba'atun ta'udduha al-mar'atu ala asabi'il yadil wahidah walisa ala asabi'il yadain. Kata beliau, coba perhatikan dua hadis di atas. Empat amalan, kata beliau. Berapa amalan, ibu-ibu? Berapa amalan? Empat amalan yang dapat dihitung oleh seorang wanita dengan satu tangannya, bukan dengan kedua tangannya. Karena empat. Jari ibu-ibu ada berapa? Jari kita secara normal ada lima. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'malun arba'atun," empat amalan yang dapat dihitung oleh seorang wanita hanya dengan menggunakan satu tangannya, bukan kedua tangannya. "A'malun arba'atun idza hafazat 'alaiha yuqalu laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Empat amal, kata beliau, yang apabila dijaga oleh seorang wanita setiap hari seumur hidupnya, maka pada hari kiamat akan ada yang mengatakan kepada dirinya, "masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan." Allahu Akbar. Berapa amalan? Empat amalan, kata beliau. Ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa. Kesempatan emas yang hendaknya kita ingat bersama-sama. Hanya empat amalan. Dan yang menariknya, ibu sekalian, empat amalan ini dapat dilakukan seorang wanita walaupun ia tidak membuka pintu rumahnya. Empat amalan yang dapat dilakukan seorang wanita tanpa harus membuka pintu gerbang atau pintu pagar rumahnya. Ia dapat kerjakan di kamarnya. Ia dapat kerjakan tanpa harus berkeringat, tanpa harus keluar di bawah terik matahari. Salat lima waktu bisa dikerjakan di rumah apa tidak, ibu-ibu sekalian? Salat lima waktu bisa dikerjakan di rumah? Bahkan paling afdol salat wanita di mana? Di rumah. Wa buyutuhunna khairan lahunna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat mereka di rumah mereka itu lebih baik daripada tempat lain, termasuk masjid. Salat bisa dikerjakan di rumah. Wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, bisa dikerjakan di rumah? Bisa dikerjakan di rumah. Subhanallah. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, bisa dikerjakan di rumah? Bisa. Bahkan kasus di lapangan menjelaskan wanita yang tidak menjaga kehormatannya, wanita yang selingkuh, wanita yang memiliki pria idaman lain, itu disebabkan ia sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Ia tidak betah di rumah. Ia bergaul keluar tanpa ada bingkai syariat yang membatasinya. Jadi hal ini bisa dikerjakan di rumah. Wa ta'at zaujaha, dan ia taat kepada suaminya. Dan ini pun bisa dikerjakan di rumah. Bahkan hukum asalnya ia hendaknya membina rumah tangganya di dalam rumahnya. Subhanallah. Ini sebuah kemudahan yang diberikan oleh Rabbul Alamin kepada para wanita. Kemudahan, keistimewaan. Ia dapat mengerjakan empat amalan ini di dalam rumahnya tanpa harus membuka dan melangkah keluar dari pintu rumahnya tersebut. Oleh karena itu penulis mengatakan alaysa haqiqan bil mar'ati nasiha li nafsiha an tu'na bi hadhihi al awsaf. Oleh karena itu, bukankah selayaknya seorang wanita yang perhatian dengan jiwanya, dirinya, yang suka memberikan nasihat kepada dirinya, yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, untuk memperhatikan sifat-sifat ini. Memperhatikan apa? Sifat-sifat ini. Wan tahtamma bihadhil khilal, dan memperhatikan sifat atau amalan-amalan di atas. Wan tuwadhiba ala adai hadhil a'mal, dan berusaha untuk mengerjakan secara kontinu amal-amal di atas. Hifdhu hari salatiha, yang menjaga salat lima waktunya, menjaga salat lima waktunya. Wa hifdhu hari siyamiha, dan ia menjaga puasa, puasa wajibnya. Wa hifdhu hari farjiha, lalu ia menjaga kemaluannya, kata beliau. Wa hifdhu hari huquqi zaujiha, dan ia menjaga hak-hak suaminya. Litanala hadzal wa'dal mubaraka wal khairal amima, untuk mendapatkan dan meraih janji yang begitu diberkahi ini dan kebaikan yang sangat luas dan dalam ini. Fayuqalu laha yaumal qiyamah, sehingga ada yang mengatakan kepada dirinya pada hari kiamat, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Lalu penulis melanjutkan, ibu-ibu sekalian, inna asasa salahi fil mar'ati salahuha ma'a rabbiha. Sesungguhnya, jadi setelah beliau memaparkan satu ayat Al-Quran surat An-Nisa 34, lalu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Ahmad tentang empat amalan yang apabila dijaga dan dikerjakan oleh seorang wanita, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu mana saja yang ia inginkan. Setelah beliau memaparkan tiga dalil yang sangat luar biasa ini dan beliau berikan sedikit catatan kaki, beliau mengatakan inna asasas salah, sesungguhnya inti dan pondasi kebaikan yang ada di dalam diri seorang wanita adalah kebaikannya dengan Rabb-nya. Jadi inti kebaikan, pondasi kebaikan yang ada di dalam diri seorang wanita terdapat pada kebaikannya kepada siapa? Kepada suaminya? Bukan. Kepada anaknya? Juga bukan. Kepada orang tuanya? Bukan. Namun kepada siapa? Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Bihusni ta'atihi, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan baik. Wa husni taqarrubi ilaihi, dan dengan sebaik mungkin bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muwadhabati ala ibadati, sebaik mungkin senantiasa beribadah kepada Allah secara berkesinambungan, secara kontinu. Fa inna hadha shalah wa tilka al-istiqamata hiya sirru sa'adatiha, karena kebaikan ini dan keistiqomahan ini adalah rahasia dari kebahagiaan seorang wanita. Kebahagiaan seorang wanita, wa sirru falahiha, dan rahasia dari keberuntungan dan kesuksesannya. Wa sirru taufiqiha fi hayatiha kulliha bima fi dhalika hayatu zawjiyah, dan rahasia keberhasilannya dalam kehidupannya, dan diantaranya adalah kehidupan rumah tangganya. Wa salahu auladiha, dan kebaikan anak-anaknya. Wa dhurriyyatiha, dan kebaikan anak keturunannya. Wa aishuhal aishan mubarakal hani, dan kehidupannya sekali lagi merupakan kehidupan yang diberkahi dan tenang dan nyaman. Jadi penulis atau Syekh Hafizullah ingin menjelaskan bahwa inti dari kebaikan, inti dari kesalehan seorang wanita, seorang istri, ternyata adalah menjalin hubungan dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalin hubungan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, kata Allah, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan kepada dirinya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh dengan rasa cinta dan kasih. Dan diantaranya adalah kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan ingat, Allah mengatakan, man amila saliha, barang siapa yang mengerjakan amal saleh dalam kondisi beriman kepada Allah. Ini menunjukkan sekali lagi pondasi dari segala kesalehan, pondasi dari segala macam kebaikan, syarat mutlak yang harus dimiliki oleh istri yang ingin menjadi istri yang saleh adalah kebaikannya terhadap Rabbnya Jalla wa'ala. Dan ini adalah rahasia dibalik seluruh kebahagiaan yang ada di dunia dan di akhirat. Walihada kana muta'akidan ala man aradat li nafsiha al-khaira wa muta'akidan ala awliya'il umur alladhina yuhibbuna li banatiha al-khaira an yunashi'uhunna ala salah wal istiqamah wal muhafazati ala al-ibadah wal inayati bi fara'id al-islam wa la siyama as-salawati al-khams wa siyami shahri ramadan wal bu'di an kulli ma yu'akhiru fi 'iffatil mar'ati wa syarafiha. Kata penulis, oleh karena itu hal yang harus ditekankan bagi barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dan harus ditekankan kepada setiap waliul amr, pemimpin, penanggung jawab yang menginginkan kebaikan untuk putri-putrinya. Jadi untuk para orang tua, untuk para wali, untuk orang-orang yang memiliki tanggungan berupa anak-anak perempuannya, dan ia menginginkan kebaikan untuk anak perempuannya, maka hendaklah ia didik anak perempuan tersebut dengan kebaikan dan keistiqomahan, dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah ia didik anak-anak perempuan mereka tersebut dengan sebuah perhatian kepada perintah-perintah agama, kewajiban-kewajiban agama, terutama masalah sholat, kata beliau, terutama masalah puasa di bulan Ramadan, dan menghindari dari setiap faktor yang akan merusak kehormatan seorang wanita. Wahuwa ma jaa bayanuhu fi hadzal hadits biqouli wa hafizat farjaha. Dan inilah penjelasan dari ucapan Nabi SAW dalam hadis di atas, wa hafizat farjaha. Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, penulis ingin menjelaskan bahwa inilah sumber dari kesolehan seorang wanita. Dia harus taat dulu kepada Allah sebelum taat kepada yang lain. Dia harus dididik dan tumbuh di atas ketaatan, di atas perhatian kepada agama, di atas semangat dalam beramal soleh. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak akan memperhatikan hak suaminya dengan baik, dengan sempurna, kecuali setelah ia memperhatikan hak Rabb-nya. Kalau penciptanya saja tidak ia gubris, tidak ia perhatikan, bagaimana dengan manusia yang menafkahi dirinya? Bagaimana dengan pemimpinnya? Kalau penciptanya saja ia cueki, bagaimana dengan suaminya? Dan ingat hadirin sekalian, kita memiliki status ganda atau lebih dari dua dalam hidup di dunia ini. Benar, memang kita adalah seorang istri dari laki-laki. Namun ingatlah, kita pun juga seorang hamba Allah. Bahkan status kita sebagai hamba Allah jauh lebih dulu sebelum status kita menjadi seorang istri dari suami kita. Kita menjadi hamba Allah mulai dari pertama kali kita diciptakan. Karena Allah yang berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Dan ini jauh sebelum wali atau orang tua kita menikahkan kita dengan laki-laki pilihan kita. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Allah kita nomor duakan dan suami kita nomor satukan? Bagaimana mungkin Allah kita nomor duakan sedangkan manusia kita prioritaskan? Jadi inti dari kebaikan, inti dari kesolehan adalah menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat An-Nisa 34, Allah menyebutkan hak Allah terlebih dahulu sebelum hak suami. Allah katakan dulu, qanitat, yang menjaga hak-hak Allah, yang menjaga kewajiban-kewajiban agama, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebelum Allah menyebut hafidhatun lil ghaib, yang menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Jadi Allah sebutkan hak Allah terlebih dahulu sebelum hak seorang suami. Begitu juga dengan hadis di atas, idza shalatil mar'atu khamsaha. Jika seorang wanita sholat lima waktu, hak Allah, taat kepada Allah, wasamat syahraha, dan ia berpuasa di bulan Ramadan, hak Allah, bukan hak suami. Wa hafizat farjaha atau wahassanat farjaha, lalu dia menjaga kemaluannya. Dan ulama menjelaskan, ulama fikih menjelaskan ketika membahas masalah hudud dalam buku-buku fikih, bahwa menjaga kehormatan adalah hak Allah sebelum hak suami. Makanya seseorang tidak boleh berzina walaupun dia belum punya suami. Iya apa tidak? Apakah wanita boleh tidur dengan laki-laki ketika dia belum punya suami? Tidak boleh. Apakah wanita boleh berhubungan intim dengan seorang laki-laki ketika dia masih single? Tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa menjaga kehormatan seorang wanita hak Allah sebelum hak suami. Hak Allah sebelum hak suami. Makanya dalam hukum Islam, seorang wanita yang belum menikah apabila berzina maka ia dicambuk selama sebanyak 100 kali. Watagribu am, lalu diasingkan selama 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa dijelaskan oleh para ulama fikih menjaga hak Allah, menjaga hak Allah. Walaupun dia suka sama suka, walaupun dia suka sama suka. Dia berzina, walaupun dia single, dia terkena hukuman pidana di dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa menjaga kemaluan adalah hak Allah sebelum hak suami. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baru yang terakhir, wa hafizat wa ata'at zaujaha. Baru yang terakhir Nabi mengatakan, dan ia menjaga hak-hak suaminya. Jadi empat amalan ini diawali dengan murni hak Allah, lalu murni hak Allah kembali, puasa di bulan Ramadan, lalu kembali hak Allah yang lebih dominan, yaitu menjaga kehormatannya atau kemaluannya. Lalu setelah itu baru Allah menyebutkan hak suami, wa ata'at zaujaha. Lalu ia menjaga hak-hak suaminya. Ini menunjukkan sekali lagi inti dari kesalehan bagi setiap wanita yang mendambakan menjadi istri yang saleha. Yang pertama kali ia harus lakukan adalah menjaga hak Allah dan membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang harmonis, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, saya rasa cukup sampai di sini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali melanjutkan penjelasan penulis dalam buku yang sangat mungil namun syarat akan makna, yaitu buku Sifatuz Zaujati Shalihah, sifat-sifat istri yang salehah. Ini saja yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Demikianlah para pendengar semua, satu kajian ilmiah dari pembahasan tema sifat istri salehah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzul QRC hafizallahu taala. Dan untuk selanjutnya kita akan simak sesi soal jawab bersama beliau di kesempatan sore hari ini. Nah, satu pertanyaan yang kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Dari pendengar kita di Aceh bersama Ibu Rina, beliau bertanya, Ustaz, di mana beliau memiliki seorang suami yang lebih peduli kepada keluarganya, keluarga suaminya, ketimbang dengan keluarga dari keluarga beliau. Lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah sikap beliau kepada keluarga beliau, di mana beliau sangat sulit bisa untuk menunjukkan bakti kepada kedua orang tuanya, dan sejauh manakah kewajiban seorang istri untuk tetap mencurahkan baktinya kepada kedua orang tuanya di mana beliau sudah menjadi seorang istri dari seorang laki-laki, Ustaz. Kasih ada pertanyaan dari pendengar yang di Roja, pertanyaan dari pesan singkat. Penanya dari Aceh, jazakillah khairan, seorang ibu, beliau bertanya bahwa suaminya lebih mementingkan urusan keluarga suaminya tersebut dibandingkan dengan urusan istri dan anak-anaknya. Dan inti pertanyaan tersebut bagaimana menyikapi hal ini, dan bagaimana kesempatan seorang wanita untuk berbakti kepada orang tuanya ketika dia sudah berstatus istri orang atau istri dari seorang laki-laki. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kaidah yang kita bahas. Kita ingatkan kaidah yang kita bahas sebelum kita masuk kepada sifat-sifat istri yang salehah. Itu kaidah yang terakhir. Di kaidah tersebut penulis menjelaskan bahwa seorang istri yang soleha senantiasa memandang dinamika kehidupan rumah tangganya sebagai sarana menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kehidupannya, setiap lika-likunya, setiap warna-warninya, itu ia senantiasa berusaha menjadikan hal tersebut sebagai media, sebagai sarana untuk menjadi orang yang bertakwa. Ia berumah tangga bukan untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Ia menikah dengan seorang laki-laki bukan hanya sebatas untuk memiliki laki-laki itu secara sepenuhnya, karena ia ingat bahwa menikah adalah sarana untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam hal ini, sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh penulis hafizahullah, hendaklah kita memandang ini adalah kesempatan kita mengangkat derajat kita di sisi Allah dengan cara mendukung suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi berikanlah dukungan terlebih dahulu kepada suami kita, kepada orang tuanya. Tunjukkan bahwa sebagai seorang istri, kita tidak pernah merasa disaingi oleh ibunya. Kita tidak pernah merasa berkompetisi dengan kakak-kakak atau adik-adik perempuannya. Kita siap mendukung suami kita untuk menjalankan ketaatannya sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, atau sebagai seorang adik di hadapan keluarganya. Dan apabila seorang istri ridho terhadap hal ini, bahkan sesekalipun juga ikut menanggalkan dan membuang haknya demi kemaksimalan seorang suami untuk berbakti kepada orang tua, maka ini adalah hal yang begitu luar biasa. Dan perlu kita ketahui bahwa laki-laki walaupun dia sudah berkeluarga, tetap prioritas utama kepada siapa? Kepada orang tua. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Kenapa? Karena Nabi ditanya dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku pada saat aku bergaul? Nabi mengatakan ummuka, ibumu, thumma man? Lalu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Lalu ayahmu. Dan hadis ini umum mencakup laki-laki yang belum berkeluarga maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun seorang istri atau seorang wanita, maka dikhususkan oleh beberapa dalil yang menunjukkan bahwa ia harus memprioritaskan suaminya terlebih dahulu sebelum orang tuanya. Di antaranya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruk." Lihatlah bagaimana suamimu menilai dirimu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu, atau nerakamu. Jadi sekali lagi, kita sebagai istri harus paham bahwa prioritas utama suami kita adalah orang tuanya. Jadi berikanlah dukungan semaksimal mungkin kepada suami kita untuk berbakti kepada orang tua, maka insyaallah ta'ala suami kita akan semakin respect kepada kita, semakin cinta dengan kita, karena ia merasa didukung oleh istrinya, dan dia akan tahu bahwa istrinya telah banyak berkorban untuk hal ini, maka ia akan berbuat baik kepada istrinya. Allah berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama? Dan ingatlah kaidah agama, al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan tersebut. Kalau kita sengaja mendukung suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari suami kita insyaallah ta'ala, dan bakti dari anak kita kepada kita, karena kita sudah memudahkan suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja ketika kita mengatakan atau ketika Islam mengatakan bahwa prioritas utama bagi seorang laki-laki adalah orang tuanya, bukan berarti menelantarkan istri dan anak-anak. bukan berarti mengabaikan mereka. Karena Nabi bersabda, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Nabi SAW bersabda, menjelaskan sebuah kaidah yang sangat luar biasa kepada kita. Berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Jadi Nabi mengatakan, berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Orang tua kita punya hak untuk kita berbakti kepada mereka. Namun ingat, istri kita pun juga meminta waktu kita. Anak-anak kita pun juga meminta perhatian dari kita. Maka hendaklah kita membagi waktu dan mencurahkan tenaga untuk mereka. Dan jangan berdalih dengan kesibukan kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak lebih sibuk dari Nabi SAW. Nabi bayangkan memiliki 9 orang istri. 9 orang istri, kita memiliki berapa istri? Jadi Nabi memiliki 9 orang istri. Nabi mengurus umat. Nabi adalah seorang Nabi, seorang Rasul, utusan Allah SWT. Nabi adalah kepala negara pada saat itu. Namun Nabi tetap memberikan hak istrinya masing-masing. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW, jawaban beliau apa? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Nabi adalah Al-Quran berjalan. Dan kalau istri sudah memuji akhlak suami, maka insya Allah itu adalah suami yang baik. Nanti kita akan jelaskan pada waktunya. Namun intinya, Aisyah sekali lagi benar-benar memuji bagaimana kehebatan suaminya memberikan haknya dan berakhlak di hadapan istrinya. Ya, dan ini yang harus kita pahami. Adapun bagi seorang istri, bagaimana dengan berbaktinya kepada orang tuanya? Maka sekali lagi, saat Islam menjelaskan bahwa istri harus memprioritaskan suami sebelum yang lain, bukan berarti ia tidak punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Bukan berarti pintu itu sudah tertutup, apalagi terkunci. Tidak demikian. Karena kaidah dalam agama kita, al-jam'u aula min at-tarjihi in amkan, menggabungkan dua dalil, menggabungkan dua kebaikan lebih diutamakan, diprioritaskan dibanding mengambil sebuah dalil lalu membuang dalil yang lain. Sekali lagi, taat kepada suami adalah perintah Allah yang bersumber dalam dalil yang sahih. Begitu juga dengan berbakti kepada orang tua. Maka seyogianya seorang suami mengizinkan dan membuka pintu itu lebar-lebar di hadapan istrinya. Berikan kesempatan kepada istri untuk berbakti kepada orang tua. Dan ingat, ketika suami memberikan kesempatan kepada istri untuk berbakti kepada orang tua, maka ia sekali lagi sebenarnya sedang mempertahankan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangganya. Karena al-wasail laha ahkamul maqasid, sarana hukumnya sama dengan tujuan, kata ulama fikih. Jadi ketika kita memberikan sarana, memberikan media untuk istri kita berbakti kepada orang tua, orang tuanya, maka kita akan mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua. Dan kita tahu bersama salah satu faedah dalam berbakti kepada orang tua, maka hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, man sarrahu, barang siapa yang ingin untuk dilapangkan istrinya, wayun sa'alahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi kalau menyambung tali silaturahim saja dapat memanjangkan umur dan dapat memperluas rizki, apalagi berbakti kepada orang tua. Karena silaturahim yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Dan kita masih bisa bicarakan kepada suami baik-baik dan atur seapik dan sebaik mungkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang pelajar, mau bertanya hukum menyontek apa, dalilnya bagaimana, dan apa hukumnya bagi yang memberi contekan padahal kita tidak menyontek? Ya, ini masalah contek menyontek ya. Iya, jawabannya apa ibu-ibu sekalian? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Menyontek ini boleh apa tidak? Menurut saya kayaknya boleh Pak Ustadz, karena ini tolong-menolong dalam kebaikan untuk mendapatkan nilai 100 misalnya. Nilai 100 kan kebaikan Pak Ustadz. Iya, Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang curang, maka bukanlah bagian dari umatku, bukan dari golonganku. Mencontek itu curang apa benar, Bu? Curang. Dan Nabi mengatakan, orang yang curang itu bukan termasuk golonganku. Dan Nabi juga bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu terikat dengan kesepakatan dan syarat yang ia buat. Dan kita ketika menjadi seorang pelajar, ketika menjadi seorang mahasiswi, kita punya kesepakatan dengan pihak sekolah, kita punya kesepakatan dengan pihak guru untuk tidak menyontek ketika ujian dilangsungkan. Ada apa tidak? Jelas tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi seorang mukmin itu terikat dengan syarat-syarat dan kesepakatan yang ia perbuat. Jadi tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Dan sekali lagi Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalau kita sudah sepakat mencontek itu sebuah kecurangan, dan mencontek adalah sebuah pengkhianatan terhadap kesepakatan yang diperbuat, terhadap kesepakatan yang sudah disepakati bersama, maka selanjutnya Allah berfirman, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jadi hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan hadirin sekalian, bagi akhwat yang bertanya, mencontek itu tidak mendidik. Tidak mendidik diri sendiri. Kalau kita terbiasa dengan budaya tersebut, kita akan melatih diri kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang curang. Menjadi pribadi yang curang. Menjadi pribadi yang tidak mengandalkan kemampuan dirinya. Menjadi pribadi yang tergantung kepada orang lain. Dan ini akan merusak masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini membuat kita menjadi pribadi yang malas, tidak mau belajar, tidak mau bersungguh-sungguh. Dan menciptakan pola pikir instan. Tidak mau berikhtiar. Tidak mau menempuh sebab-sebab yang syar'i atau jalan-jalan yang dibenarkan oleh agama. Jadi ini tidak mendidik. Dan yang rusak itu diri kita. Orang yang pertama kali rusak dengan cara seperti ini adalah pencontek sebelum pihak-pihak lain. Jadi jangan, kita sama saja meracuni diri kita sendiri. Berusahalah, belajarlah, dan terimalah hasil yang maksimal. Jadi ibu-ibu harus paham, nilai 9 yang tidak nyontek itu lebih baik daripada nilai 7 yang nyontek, Bu. Kan begitu. Intinya jujur. Intinya jujur. Dan insya Allah kita akan lebih bangga dengan kejujuran. Dan ini adalah sebuah pembohongan, pembohongan terhadap diri sendiri, pembohongan kepada orang tua. Orang tua ketika melihat nilai kita 8, dia akan bangga, padahal itu hasil contekan, padahal itu hasil bocoran. Itu adalah pembohongan. Dan Nabi bersabda, innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan menyeret pelakunya ke dalam kefajiran-kefajiran, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefujuran-kefujuran itu kalau dikoleksi, kalau dikerjakan setiap kali, maka akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Sudah jam 6 kurang 15 menit. Persiapan waktu maghrib, mohon maaf tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Semoga bermanfaat, dan insyaAllah kita akan bertemu dua pekan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Aku luka lihat wa astaghfirullahaladzim. Subhanahu wa alhamdulillah. Ilaha ila anta astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.